ناظر فكرتك باركي dalam tas tinggalkan kau sendiri sempat ingin sudahi sampai di sini coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa emosi tapi ku tak bisa.